kasih pujaan yang selalu di hati. Selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap tidurku dengarkanlah, aku cinta I'm not afraid to say.